Yuk, dukung UFIT TV dengan belanja di UFIT Store. www.ufitstore.com. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، أولا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم أجمعين، وأن يجعل مجلسنا هذا مجلس خير وبركة علينا أجمعين بمنه وكرمه. والحديث معاشر الكرام عن شيء من صفات نبينا عليه الصلاة والسلام وأخلاقه الكريمة وآدابه العظيمة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. ولكن قبل الدخول في هذا الموضوع، أقدم بمقدمة أشير فيها إلى بعض الفوائد التي نجنيها من مدارسة ومذاكرة أخلاق وأوصاف وشمائل نبينا الكريم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, penguasa alam semesta, dan kita bersaksi bahwasanya tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba Allah dan rasulnya. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, dan jadikanlah ilmu kami kita amalkan, dan tambahlah ilmu kami, dan ya Allah, luruskanlah segala urusan kami, dan janganlah engkau serahkan diri kami kepada urusan kami kepada diri kami meskipun hanya sekejap mata. Yang pertama, saya mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar Allah menjadikan kita mengambil manfaat seluruhnya, dan agar Allah menjadikan majlis kita majlis kebaikan dan majlis yang penuh dengan keberkahan. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang sebagian dari sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang agung. Akan tetapi sebelum kita masuk dalam pembahasan tentang topik kita pada malam hari ini, Syekh ingin membuka dengan sebuah mukaddimah, yang di dalam mukaddimah tersebut beliau akan menyampaikan faedah-faedah yang bisa kita raih, yang bisa kita petik dari mempelajari akhlak-akhlak Nabi dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awalan, anna min wajibati al-iman العظيمة الإيمان بهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والإيمان به فرع عن معرفته صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان من المتقرر أن العبد كلما ازداد معرفة بهذا الرسول عليه الصلاة والسلام وشمائله وأوصافه وأخلاقه ازداد إيمانه به صلوات الله وسلامه عليه. فمن ثمار هذه المعرفة زيادة الإيمان، والله عز وجل قد دعانا إلى هذا التأمل والتفكر في أوصافه وأخلاقه عليه الصلاة والسلام، وأن ذلك يثمر الإيمان ويقويه. ولهذا جاء في القرآن قول الله سبحانه وتعالى أم لم يعرفوا رسولهم أم لم يعرفوا رسولهم أي أن معرفتهم بالرسول وأوصافه وأخلاقه يثمر الإيمان به ممن لم يؤمن ويثمر قوة الإيمان به ممن آمن به صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Yang pertama, para hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah-faedah kita mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perangai-perangai beliau. Perkara ini mempelajari adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akhlak beliau adalah salah satu dari kewajiban yang harus dilakukan oleh ahlul iman. Karena di antara kewajiban kita adalah beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak mungkin kita bisa beriman kepada Nabi dengan benar kecuali dengan mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin kita beriman kepada Nabi kecuali dengan mengenal siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengenal sifat-sifatnya dan akhlaknya dan perangai-perangainya. Oleh karenanya di antara suatu perkara yang merupakan kaedah bahwasanya semakin seorang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin seorang mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam maka akan semakin dia beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan akan semakin dia mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semakin seorang mengenal sifat-sifat Nabi yang sempurna, maka semakin bertambah keimanannya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya syariat, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada kita untuk memikirkan dan merenungkan tentang sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mengenal sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia, maka akan membuahkan iman dalam hatinya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman di antaranya, "Am lam ya'rifu rasulahum?" Apakah mereka tidak mengenal rasul mereka? Apakah mereka tidak mengenal? Allah mengingkari orang-orang yang tidak mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kalau mereka mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan benar, mengenal akhlak Rasulullah sallallahu yang mulia, maka tentunya akan buahkan keimanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang tidak beriman, kalau mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menjadi beriman. Dan orang-orang yang sudah beriman, kalau mengenal akhlak Nabi yang sangat agung akan bertambah lagi keimanannya. Thaniyan anna Allah azza wa jalla qad awjaba 'ala al-'ibad mahabbata ar-rasul alaihi salatu wassalam bal wa taqdimaha 'ala mahabbati al-walid والولد والناس أجمعين بل على محبة النفس وقد قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين ولما قال عمر رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري والله لأنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه قال عمر والله لأنت الآن أحب إلي من نفسي قال الآن يا عمر فهذه المحبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى على العباد لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مقدمة على محبة النفس والوالد والولد والناس أجمعين لها ما ينميها ويقويها وهو حسن المعرفة بهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وأوصافه وشمائله الكريمة صلوات الله وسلامه عليه وإذا كان الرجل في زمانه عليه الصلاة والسلام إذا أتاه ولقيه ورأى تعامله صلوات الله وسلامه عليه أثر فيه غاية التأثير حتى إنك تقرأ في السيرة بعض من كان يأتي النبي عليه الصلاة والسلام يأتيه وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه فيتحول فور رؤيته له ولتعامله وأخلاقه وآدابه ليس على وجه الأرض أحب إليه منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ولهذا يحتاج المرء ليقوي هذه المحبة محبة الرسول عليه الصلاة والسلام في نفسه يحتاج إلى قراءة كثيرة في هديه في شمائله في أوصافه في أخلاقه في آدابه في تعاملاته الكريمة عليه الصلاة والسلام، فهذا ينمي المحبة، والمحبة كما تقدم تنمي الإيمان. Di antara faedah dari mempelajari akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kedua, yaitu Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas seluruh hamba untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bukan cuma wajibkan untuk mencintai Nabi, bahkan harus mendahulukan kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan terhadap anaknya, terhadap orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Bahkan dia harus lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada dirinya sendiri. Oleh karenanya dalam suatu hadis Rasulullah SAW bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidaklah salah seorang dari kalian beriman sampai aku lebih dia cintai daripada anaknya, daripada orang tuanya, dan daripada seluruh manusia. Suatu hari Umar pernah berkata kepada Nabi SAW sebagaimana dalam Sahih Al-Bukhari. Beliau berkata, "Wallahi ya Rasulullah, la anta ahabbu ilayya min kulli syai'in illa min nafsi." Wahai Rasulullah, engkau adalah orang yang paling aku cintai dari segala sesuatu kecuali terhadap diriku. Artinya Umar lebih cinta kepada dirinya daripada Nabi. Ya. Semuanya saya lebih cinta engkau daripada segala perkara kecuali daripada diriku. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasanya tidaklah beriman sampai aku lebih engkau cintai daripada dirimu. Maka Umar berkata, "La anta ahabbu ilayya hatta min nafsi." Wahai Rasulullah, sekarang engkau lebih aku cintai, bahkan lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Kemudian kata Rasulullah SAW, "Al-an ya Umar," sekarang, yaitu sekarang baru sempurna iman engkau. Para hadirin rahimatillah subhanahu wa ta'ala, inilah rasa cinta kepada Nabi SAW yang Allah wajibkan kepada para hamba-hambanya. Dia harus lebih cinta kepada Nabi SAW daripada seluruh manusia, daripada anaknya, daripada orang tuanya, bahkan daripada dirinya sendiri. Dan jika seorang, ya, bagaimana bisa mencintai Nabi SAW dengan baik, yaitu dengan mengenal tentang akhlak Rasulullah SAW, mempelajari perangai-perangai beliau, mempelajari tentang adab-adab beliau. Kita perhatikan, dalam hadis tadi disebutkan, ada seorang di zaman Nabi SAW, kalau bertemu dengan Nabi SAW, kemudian melihat akhlak Nabi SAW, melihat bagaimana cara bermuamalah Nabi SAW, maka akan mempengaruhi keimanannya. Ya, sampai kita dapatkan dalam hadis-hadis, ada seorang dia datang menemui Nabi SAW. Dan tidak ada orang yang paling dia benci di atas muka bumi ini kecuali Nabi SAW. Wajah yang paling dia benci di atas muka bumi adalah wajahnya Nabi SAW. Tatkala dia bertemu dengan Rasulullah SAW, kemudian dia melihat akhlaknya, melihat perangainya, melihat muamalah Nabi SAW, maka berubahlah dirinya. Akhirnya jadilah Nabi SAW orang yang paling dicintai di atas muka bumi ini. Jadilah wajah Nabi adalah wajah yang paling dia cintai di atas muka bumi ini. Oleh karenanya, seorang, ya, untuk bisa menguatkan rasa cintanya kepada Nabi SAW, hendaknya dia mempelajari, ya, sifat-sifat Nabi. Bagaimana akhlak Nabi. Dia harus banyak membaca. Membaca tentang petunjuk Nabi SAW, tentang syama'ilinya, tentang perangai-perangai Nabi SAW, bagaimana mu'amalah Nabi SAW, dan pelajari juga adab-adab Nabi SAW, maka ini akan menambah kecintaannya kepada Rasulullah SAW. Salisan, أن الله عز وجل جعله للناس قدوة وللعباد أسوة صلوات الله وسلامه عليه. قال الله جل وعلا: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا، وأمر العباد باتباعه والسير على منهاجه واقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والآيات في هذا المعنى كثيرة، ولا يمكن أن يتأتى هذا التأسي والاتباع والسير على منهاج الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام إلا بالقراءة لهديه وسيرته وأخلاقه وآدابه صلوات الله وسلامه عليه. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan, ya, sebagai uswah, sebagai contoh bagi seluruh manusia dan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Sungguh pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang indah bagi kalian. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, bagi orang yang mengharapkan Allah dan hari akhirat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan para hamba untuk meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk berjalan mengikuti manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuh, wa ma nahakum anhu fantahu." Apa yang datang dari Rasul maka ambillah. Allah suruh niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah suruh untuk meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang datang dari Nabi ambillah, dan apa yang dilarang maka tinggalkanlah. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Kalau kalian ya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku, yaitu ikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak dalam Al-Qur'an. Dan tidak mungkin seorang bisa bertaasi, bisa beruswah meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menempuh manhaj Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali dengan membaca tentang petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca tentang sirah, tentang sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, membaca tentang akhlak-akhlak Nabi dan juga adab-adab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabi'an, anna Allah azza wa jal akhbara أن هذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أولى بكل مؤمن من نفسه، كما قال الله تبارك وتعالى في سورة الأحزاب: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وجاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من مؤمن ولا مؤمنة إلا وأنا أولى به من نفسه. وقال: اقرأوا إن شئتم، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهذه الأولوية التي جعلها الله سبحانه وتعالى لهذا النبي الكريم يجب على أتباعه أن يدركوها وأن يعوها. فهو عليه الصلاة والسلام أولى بنفسك أيها المؤمن منك، لأنه أنصح لنفسك منك وأغير عليك منك وأشفق عليك منك وأحرص عليك منك صلوات الله وسلامه عليه. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولما كان شأنه كذلك أنه أولى بك من نفسك، وجب عليه أن تقدم محبته على محبة نفسك، وأن تقدم طاعته على طاعة نفسك، لأنه أولى بنفسك منك. وإذا تنازع أمران، أمر يدعو إليه الرسول عليه الصلاة والسلام وأمر تدعو إليه نفسك، فالمقدم أمره، لأنه أولى بنفسك منك وأحرص على نفسك منك وأنصح لنفسك منك. وإذا علم ذلك صار من المتأكد على كل مسلم أن يقرأ في هدي وسيرة وأخبار وآداب هذا الرسول عليه الصلاة والسلام، الذي هو أولى بكل مؤمن ومؤمنة من نفسه. Yang faedah yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya nabi yang mulia ini, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lebih utama ya bagi setiap mukmin daripada dirinya sendiri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Bahwasanya Nabi SAW lebih utama ya, terhadap kaum mukminin daripada kaum mukminin terhadap diri mereka sendiri. Oleh karena dalam satu hadis dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min mu'minin wala mu'minatin illa ana aula binafsihi." Ya, tidaklah seorang mukmin atau seorang mukminah kecuali aku lebih utama terhadap dirinya daripada dirinya terhadap dirinya. Dan keutamaan ini, ya, maka Rasulullah SAW kemudian mengatakan, bacalah kalau kalian berkehendak ayat tadi dalam surat Al-Ahzab, An-Nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi lebih utama bagi kaum mukminin daripada diri mereka sendiri. Dan keutamaan ini Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi kepada pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hendaknya para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenal akan keutamaan ini. Dan agar mereka mengerti akan keutamaan ini, engkau harus sadar bahwasanya Nabi lebih utama bagi dirimu daripada dirimu sendiri. Kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih ingin kebaikan bagi dirimu daripada dirimu sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih sayang kepada dirimu daripada dirimu sendiri. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih semangat untuk memberikan kebaikan kepadamu daripada dirimu sendiri. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga lebih tidak ingin engkau mendapatkan ya keburukan daripada dirimu sendiri. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaihi ma 'anittum, harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari diri-diri kalian. Azizun 'alaihi ma 'anittum. Dia merasa berat apa yang memberatkan kalian. Jadi kalau apa yang memberatkan kita Rasulullah SAW lebih terasa berat lagi. Harisun 'alaikum dan sangat bersemangat untuk memberikan kebaikan kepada kalian. Bil mu'minina raufur rahim dan sangat lembut dan sangat sayang kepada kaum mukminin. Tatkala kita mengerti akan hal ini bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam begitu perhatian terhadap umatnya, maka wajib bagi kita untuk mendahulukan kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kecintaan terhadap diri kita sendiri. Maka Anda harus mendahulukan ketaatan kepada Nabi daripada ketaatan terhadap jiwa Anda. Kenapa? Karena Nabi lebih utama bagi diri Anda daripada diri Anda terhadap diri Anda. Anda harus lebih mengutamakan Nabi daripada diri Anda sendiri. Para hadirin hadirat Subhanahu wa taala, maka jika ada dua perkara yang saling bertentangan. Satu berkaitan dengan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, perkara berkaitan dengan perintah Nabi, yang satu berkaitan dengan kepentinganmu. Maka yang lebih kau dahulukan adalah perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada kepentingan dirimu sendiri. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih semangat kebaikan bagi dirimu. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih memberi nasihat untuk dirimu daripada dirimu sendiri. Oleh karenanya jika kita telah mengetahui hal ini, maka semakin ditekankan bagi kita dan bahkan bagi setiap muslim untuk membaca tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam dan perangai-perangai Nabi dan sifat-sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi tersebut lebih utama bagi diri kita daripada diri kita sendiri. Khamisan, Allah azza wa jalla aqsama fil Qur'anil Karim ala kamali khuluqi hadha ar-rasul الكريم صلوات الله وسلامه عليه وأنه أكمل الناس خلقا وأعظمهم أدبا صلوات الله وسلامه عليه كما قال الله تبارك وتعالى وإنك لعلى خلق عظيم فبين الله عز وجل كمال خلق هذا الرسول وكمال أدبه وتعامله صلى الله عليه وسلم ولهذا لما سئلت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث أن سعد بن هشام بن عامر قال سألت عائشة عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان خلقه القرآن قال فهممت بعد ذلك ألا أسأل أحدا شيئا حتى إن ابن القيم رحمه الله لما روى هذا الخبر قال فاكتفى واشتفى وهذا حقيقة يستفاد من أن من يوفقه الله سبحانه وتعالى لدراسة السيرة والشمائل النبوية والهدي هدي النبي الكريم عليه الصلاة والسلام يكتفي ويشتفي يجد ما يكفيه ويشفي ويروي غليله ويشبع نهمته لأنه لن يجد في علو الخلق وكمال الأدب ورفعة التعامل من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وقول الله عز وجل وإنك وإنك لعلى خلق على خلق عظيم، ثم قول عائشة رضي الله عنها كان خلق القرآن، يفيد أن كل ما تقرأه في القرآن من أخلاق وآداب ووصايا وتوجيهات وهدي قد طبقه النبي عليه الصلاة والسلام على أكمل وجه وأتم درجة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فمن عني بالسيرة والشمائل النبوية يكتفي ويشتفي. Faedah yang kelima, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dalam Al-Qur'an tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya Rasulullah SAW adalah orang yang paling mulia, yang paling sempurna akhlaknya, yang paling agung adabnya. Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguhnya engkau wahai Rasulullah sungguh berada di atas akhlak yang sangat agung. Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan akan kesempurnaan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesempurnaan adab-adabnya, dan kesempurnaan Nabi dalam bermuamalah dengan orang lain. Oleh karenanya tatkala Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin ditanya tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dalam hadis dari Sa'ad bin Hisham bin Amir, dia berkata, "Sa'altu Aisyata an khuluqi, khuluqin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku bertanya kepada Aisyah tentang akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa jawaban Aisyah radhiyallahu taala anha? "Kana khuluquhul Qur'an." Bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Quran. Akhlak Nabi adalah Al-Quran. Kemudian Sa'ad bin Hisham bin Amir berkata, "Fahamtu ba'da dzalik an la as'ala ahadan syai'an." Setelah itu aku bertekad untuk tidak bertanya lagi kepada seorang pun tentang sesuatu. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tatkala menyampaikan hadis ini, beliau berkomentar dengan berkata, "Faktafa wastafa." Ya. Dia Sa'ad ini telah mencukupkan dirinya dengan mengenal akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam saja, tidak perlu yang lainnya, wastafa, maka dia sudah puas, sudah cukup bagi dia. Sudah cukup bagi dia, ya. Oleh karenanya, barang siapa yang diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mempelajari petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia mencukupkan dirinya hanya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka cukup baginya. Dia akan memenuhi apa yang dia perlukan. Dia tidak perlu kepada akhlak yang lainnya. Ya. Kenapa? Karena dia tidak akan menemukan orang lain yang akhlaknya lebih mulia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhlaknya yang paling mulia, di puncak kemuliaan. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Disertai dengan perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, "Kana khuluquhul Qur'an." Bahwasanya akhlak Nabi adalah Al-Qur'an, ini memberi faedah kepada kita. Bahwa seluruh apa yang kita baca dalam Al-Quran, dalam Al-Quran kita dapati ada wasiat-wasiat tentang akhlak yang mulia, tentang adab-adab, tentang perangai yang mulia. Seluruhnya berarti sudah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Aisyah mengatakan kana khuluquhul Quran, akhlak Nabi dalam Al-Quran. Nah, kita ingin tahu bagaimana akhlak Nabi? Seluruh yang kita baca dalam Al-Quran tentang adab, tentang wasiat, tentang akhlak, tentang muamalah, seluruhnya pernah dipraktekkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan cara praktek yang terbaik. Sadisan أن الله عز وجل أمر العباد بالصلاة والسلام على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وهذه الصلاة التي أمر بها العباد على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، أولا هي اقتداء من العباد برب العالمين وملائكته المكرمين، وثانيا فيها جزاء لهذا النبي الكريم عليه الصلاة والسلام على بعض حقوقه على أمته صلى الله عليه وسلم. وكلما ازداد المرء بصيرة بشمائل النبي عليه الصلاة والسلام وسيرته العطرة، عظم حظه ونصيبه من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بل أمر آخر نبه عليه الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، ألا وهو أن صلاته ala nabi sallallahu alaihi wasallam tahsun hatta qal rahimahullah inna salata ahli al-ilm ala nabi عليه الصلاة والسلام بما آتاهم الله من بصيرة بهديه وأخلاقه وشمائله أعظم من صلاة العوام عليه. لماذا؟ لأن من عنده بصيرة بهدي النبي عليه الصلاة والسلام حينما يصلي عليه سيحضر في قلبه من المكانة والقدر والخلق والفضل لهذا النبي عليه الصلاة والسلام ما لا يستحضره من لم يكن على بصيرة. Yang berikutnya yang keenam, faedah yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan hamba-hambanya untuk bersolawat dan bersalam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam firman-Nya innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan para malaikatnya telah bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah dan bersalamlah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solawat ini yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan para hamba untuk menyampaikannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama ini adalah bentuk dari para hamba mencontohi Rabbul Alamin. Karena yang bersolawat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para malaikat juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita disuruh untuk mencontohi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang mereka berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan salah satu bentuk dari membalas hak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebagian hak Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap umatnya. Nabi memiliki hak yang banyak harus kita tunaikan. Di antara bentuk penunaian sebagian hak Nabi adalah dengan berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena jika seorang hamba semakin dia mengerti dan berilmu tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin agung hak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semakin besar ya apa yang dia dapatkan dari selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwasanya selawatnya ahli ilm. Kalau ulama berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam disertai dengan ilmu tentang akhlak Rasulullah sallam, tentang adab Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka selawatnya menjadi lebih agung di sisi Allah daripada selawatnya orang-orang awam. Boleh sama selawatnya, boleh sama, tetapi nilainya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena seorang alim tatkala dia berselawat, hadir dalam hatinya tentang keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang hak-hak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sifat-sifat Nabi yang mulia, bagaimana adab-adab Nabi sallallahu alaihi wasallam yang agung, maka tatkala itu ya, salawat dia lebih bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada salawatnya orang-orang awam. Sabi'an anna sirat an-nabi alaihi salatu wassalam wa hadiyahu al-qawim yu'addu manhaj hayah fi kulli al-jawanib 'ibadatan wa khuluqan wa adaban wa ta'amulan ila ghairi dhalik. وكلما اعتنى العبد بالقراءة لسيرة النبي عليه الصلاة والسلام وآدابه قويت فيه هذه الجوانب في تحلي المرء بالأخلاق الفاضلة والآداب الكاملة والتعاملات الكريمة. فإن القراءة بحد ذاتها للسيرة تنمي الخلق، تنمي الأدب، تنمي التعامل الكريم. ولهذا انظر لواقع كثير من الشباب والشابات المؤلم عندما يمموا في قراءاتهم ومطالعتهم، بل في زماننا هذا في مشاهداتهم ونظرهم، لما يمموا جهة التافهين والتافهات وسير الضائعين والضائعات يقرؤونها ويتتبعونها، كيف أثرت على أخلاق الشباب وأخلاق الشابات تأثيرا بالغا في العقائد والعبادات والأخلاق والتعاملات تأثيرا بالغا. وهذا أمر لا يخفى في واقعنا المعاصر، وهو نتاج انصراف كثير من الشباب والشابات إلى قراءة سير كثير من الناس وفي نفسه ضائع. لكنه تميز بجوانب من اللهو أو جوانب من المرح أو جوانب من هذه الأمور، فانعكفوا أو عكفوا على قراءة سيرته وحياته وأشياء من هذا القبيل، ثم يأتي بعد ذلك التأثر والتأثير أيضا على هؤلاء الشباب والشابات. ولهذا ينصح علماء التربية في هذا الباب أن يوجه النشء ويرشد ترشد الأجيال حتى في مدارس التعليم ومعاقل العلم إلى السير العظيمة، سير الكبار، ولا أكبر في السير من الأنبياء عليهم السلام، ولا أكبر من سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ولهذا الناس في هذا الزمان وفي كل زمان بحاجة ماسة جدا إلى أن يكثروا من القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وسير الأنبياء من قبله وسير أيضا صحابته الكرام وسير من اتبعهم بإحسان، لأنه كلما كرر هذه القراءة ونمى عنده هذا الاطلاع كلما قوي الالتصاق بتلك السير والتشبه بأولئك الأخيار، وأيضا ينصقل القلب وتذهب عنه سخائمه وتذهب عنه أسقامه وتذهب عنه خلاله المشينة. وقد أحسن من قال: كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. القلب الذي فيه الصدى وتراكمت عليه أمور لا يجد دواء نافعا مثل أن يقرأ سير هؤلاء الأفذاذ الأمجاد، وفي مقدمتهم الأنبياء، وفي مقدمة الأنبياء خير الأنبياء والأصفياء سيد ولد آدم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. Para hadirin hadirat subhanahu wa ta'ala, faedah yang ketujuh bahwasanya sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau yang lurus merupakan metode dalam menempuh kehidupan ini dalam segala sisi. Ya, kita tatkala menjalani kehidupan ini kita harus punya manhaj, punya metode. Bagaimana mengetahui metode tersebut? Dengan mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam segala sisi, baik dalam peribadatan, baik dalam berakhlak, dalam adab, bagaimana bermuamalah, dan yang lainnya. Semakin seorang hamba perhatian terhadap membaca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka semakin kuat sisi-sisi ini dalam perjalanan kehidupannya. Kemudian mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara zatnya itu sendiri akan memperbaiki dan mengindahkan akhlak seseorang. Jadi karena mempelajari sirah akan mempengaruhi akhlak seseorang. Lihatlah bagaimana kenyataan yang menyedihkan yang kita lihat sekarang ini tentang bagaimana para pemuda dan para pemudi yang mereka tatkala mereka habiskan waktu mereka untuk mempelajari sejarah tokoh-tokoh yang rusak dan yang hancur, yang para pelaku maksiat. Lihat bagaimana asar dari atau dampak dari mereka membaca sejarah-sejarah orang-orang tersebut. Akhlak para pemuda, akhlak para pemudi pun berubah. Ya, berubah dengan mempelajari ya sejarah-sejarah dan cerita-cerita tentang tokoh-tokoh yang buruk tersebut. Bahkan pengaruhnya sangat luar biasa. Ya. Oleh karena itu tatkala para pemuda ya, menghabiskan waktu mereka ya, untuk pelajari tentang sejarah orang-orang yang orang-orang tersebut sendiri rusak, kemudian dipelajari sejarahnya, apa yang mereka dapatkan dari mempelajari sejarah orang-orang yang rusak? Orang-orang tersebut mungkin istimewa dalam sebagian hal, istimewa dalam kerusakannya, istimewa dalam permainannya ya. Akhirnya tatkala mereka sibuk mempelajari sejarah dan cerita orang-orang tersebut, akhirnya nampaklah dampaknya pada para pemuda dan para pemudi tersebut. Oleh karenanya para ulama tarbiyah memberi nasihat ya, agar para pemuda dan para pemudi diarahkan untuk mempelajari sejarah orang-orang hebat. Sejarah orang-orang hebat. Karena dengan pelajari sejarah orang-orang hebat tersebut akan terpengaruh dalam jiwa mereka. Memberi pengaruh dalam jiwa mereka. Dan tidak ada orang yang paling hebat seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya di zaman ini ya, orang-orang sungguh perlu untuk mempelajari sejarah orang-orang yang hebat seperti yang paling depan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian sejarah para nabi ya, agar mereka terpengaruh dengan akhlak orang-orang hebat tersebut. Kemudian juga mempelajari sejarah para sahabat radhiyallahu taala anhum. Semakin dia mengulangi, ya, menelaah tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tentang sejarah orang-orang hebat tersebut, maka dia semakin terpengaruh dan semakin meniru orang-orang hebat tersebut. Dan inilah merupakan, ya, obat yang sangat sempurna bagi hati. Ya, hati, ya, kalau sudah, ya, rusak, ada kotoran, maka sangat mudah untuk hilang penyakit tersebut dengan mempelajari sejarah orang-orang hebat tersebut. Oleh karenanya tidak ada obat yang sempurna yang berhasil dalam membersihkan hati, ya, dari dampak-dampak yang buruk kecuali dengan mempelajari sejarah orang-orang yang hebat tersebut. Thaminan wa huwa yanbani ala ma qablahu anna fil qira'ah li sirati an-nabi alaihi salatu wassalam وشمائله المباركة وتربية النشء والشباب والفتيات على القراءة لسيرته فيه تهذيب للنفوس وللقلوب وقضاء على الانحراف ووسائل الضلال، لأن كل أمة ليس لها قدوات في الخير أمة ضائعة، فكم يحتاج هؤلاء الشباب أن يبرز لهم وينشؤون تنشئة قوية جدا على المحبة الصادقة، قوة الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام وبصحابته الكرام رضي الله عنهم. فكل ما كان هذا قويا في نفوسهم ففيه قضاء على الانحراف ووسائله. وكم تحتاج الأمة فعلا إلى سد منافذ الضلال ومنافذ الانحراف، وفي الارتباط بالسيرة، سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، أكبر ما يعين هؤلاء الناشئة على السلامة من الفتن، السلامة من الشرور، السلامة من المنزلقات. ولهذا كثيرا ما يركز أعداء دين الله عز وجل، وهذا الآن مبثوث كثيرا في القنوات والمواقع في الانترنت، التشكيك في قدوات الأمة، لأن عزل الأمة أو عزل الناشئة والشباب عن مواطن القدوة في هذه الأمة هو عين الضياع والانحراف. Yang kedelapan, faedah yang kedelapan, dan ini dibangun di atas faedah sebelumnya, yaitu tentang membaca sejarah orang-orang yang hebat seperti Nabi SAW dan para sahabatnya, ya. Maka jika seorang pemuda dan pemudi, ya, sering membaca tentang sejarah orang-orang hebat tersebut, maka ini akan pengaruhi dalam pemantapan jiwanya, dalam pengaturan jiwanya. Dan juga yang paling penting adalah mencegah dia dari segala sarana-sarana kerusakan, dari sarana-sarana yang bisa merusak jiwanya. Oleh karenanya setiap umat yang tidak punya kudwah, yang tidak punya teladan, tidak punya contoh yang diikuti, maka umat tersebut umat yang sesat, umat yang rusak. Oleh karenanya dari sini kita mengetahui bagaimana butuhnya para pemuda dan para pemudi untuk semakin cinta kepada, ya, Nabi SAW dan para sahabatnya. Karena semakin kuat cinta mereka kepada tokoh-tokoh hebat tersebut, kepada para nabi, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, maka semakin mereka mudah terjauhkan dari sarana-sarana kerusakan. Oleh karenanya mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan, ya, metode yang paling membantu untuk menyelamatkan para pemuda, para pemudi dari hal-hal yang merusak mereka. Dan ini diketahui oleh musuh-musuh Islam. Musuh-musuh Allah, musuh-musuh Islam, mereka mengerti bahwasanya kalau para pemuda terjauhkan dari teladan, dari tokoh-tokoh hebat tersebut, maka mereka akan rusak. Oleh karenanya mereka menanamkan racun dalam tayangan-tayangan televisi ataupun dalam internet. Mereka menanamkan keraguan terhadap tokoh-tokoh tersebut, agar kita ragu terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar kita ragu terhadap para sahabat. Sehingga kalau para pemuda sudah ragu terhadap para sahabat, kemudian mereka menjauhi para sahabat, maka mereka akan terjerumus dalam segala kerusakan. Tasi'an anna as-sirah, sirah an-nabi alaihi salatu wassalam, fi qira'atiha 'itrun lil majalis wa nuzhatun lin nufus وراحة للقلوب وبستان للعارفين. ولهذا عدد من العلماء المتقدمين ممن ألفوا في سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أسموا مؤلفاتهم بما يشير إلى هذا المعنى، مثل الروض الأنف وبستان العارفين، بهجة قلوب الأبرار، أسماء لعدد من المصنفات لأهل العلم بهذا المعنى وهذا الفحوى. أقول ذلك لأنك إن عودت نفسك فعلا على القراءة في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام وهديه وشمائله ستجد فيها من البهجة والراحة والأنس وطمأنينة القلب وانشراح الصدر ما لا تجده في أي مجال آخر، ما لا تجده في أي مجال آخر. تجد أن قلبك يرتاح، نفسك تأنس. السيرة بحد ذاتها روضة فيها أجمل القطوف وأبهج الجنى وأطيب الزهور، وذلك لما حل الله عز وجل به هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والله إنك لتقرأ القصة الواحدة من سيرته فتجد فيها ما يبهج القلب ويؤنس الفؤاد. ولهذا فعلا نحتاج إلى أن نعطر مجالسنا، أن نؤنس قلوبنا، أن نبهج خواطرنا بأن نقرأ في سيرة نبينا عليه الصلاة والسلام، أن نقرأ في سيرة نبينا الكريم صلوات الله وسلامه عليه قراءة تغذي النفوس وتربي القلوب وتصلح الضمائر. Kemudian faedah yang kesembilan ya, bahwasanya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah mewangikan majelis-majelis, mengindahkan majelis-majelis ya, dan ini merupakan bentuk kesenangan bagi jiwa-jiwa ya. Oleh karenanya banyak para ulama tatkala mereka menulis buku-buku, mereka menamakan atau memberi judul buku-buku mereka dengan judul-judul yang menunjukkan akan hal ini. Contohnya ada buku judulnya Raudhul Unuf, bukan raud, yaitu taman-taman. Karena mempelajari sirah Nabi, seakan-akan kita masuk dalam taman. Kita merasa bahagia, merasa tenteram, merasa tenang. Contohnya buku judulnya Bustanul Arifin, bustan juga artinya taman. Demikian juga Bahjat Qulubil Abrar, ya, tentang kegembiraan, kesenangan. Yang buku-buku ini isinya adalah tentang hadis-hadis Nabi, tentang sirah-sirah Nabi SAW. Kenapa? Orang yang mempelajari tentang sirah Nabi, dia akan mendapatkan ketenteraman, akan mendapatkan ketenangan. Kata Syekh, aku mengatakan hal ini. Kenapa? Kalau engkau membiasakan dirimu untuk mempelajari sirah Nabi SAW, maka engkau akan dapati dalam mempelajari sirah Nabi, kau akan dapati kegembiraan, ketenteraman, ketenangan, ya, terlapangkan dada, yang kau tidak akan dapati di tempat yang lain. Kau akan hanya dapati dalam sirah Nabi SAW. Engkau akan dapati dirimu akan merasa tenteram tatkala mempelajari sirah Nabi SAW. Seakan-akan kau sedang berada di suatu taman, taman yang indah, yang di situ ada bunga-bunga yang indah, ada buah-buah yang mudah untuk dipetik, semuanya berisi ketenteraman dan ketenangan. Sungguhnya bahkan jika engkau membaca satu kisah saja dari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, engkau dapati kisah tersebut menenteramkan hati engkau. Oleh karenanya kita perlu untuk mewangikan majelis-majelis kita dengan pelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan membaca sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akhirnya memenuhi apa yang kita cari, dicari oleh jiwa-jiwa kita dan menyegarkan dan membersihkan hati-hati kita. Asyran wa bihi nakhtim 'adda hadhihi al-fawaid li qira'ati sirah an-nabi al-karim 'alayhi as-salatu was-salam an qira'ata sirahu من أعظم موجبات نيل الفلاح في الدنيا والآخرة، وأن يكون العبد من حزب الله المفلحين وأوليائه المقربين. والفلاح كما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى هي أجمع كلمة تدل على حيازة الخير في الدنيا والآخرة، بل كما قال العلماء ليس في كلام العرب كلمة أجمع في حيازة الخير في الدنيا والآخرة من كلمة الفلاح. ومن موجبات نيل الفلاح وأن يكون العبد من المفلحين أن يعتني بسيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قراءة، ثم ما يترتب على ذلك من اتباع واهتداء بهديه صلوات الله وسلامه عليه. قال الله تعالى: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. Yang terakhir, yang ke-10, dan inilah faedah yang terakhir dari mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan perkara yang paling memudahkan kita untuk meraih al-falah, meraih kebahagiaan, meraih kemenangan, dan menjadikan seorang hamba termasuk dari orang-orang yang bahagia. Dan al-falah dalam bahasa Arab adalah kalimat yang paling kuat yang menunjukkan seorang meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Itu namanya al-falah, yaitu meraih kebaikan di dunia dan akhirat. Dan kalimat yang paling menunjukkan akan hal tersebut adalah kalimat al-falah dalam bahasa Arab. Oleh karena sebagian ulama mengatakan tidak ada dalam bahasa Arab suatu kata yang menunjukkan meraih kebaikan di dunia dan akhirat kecuali seperti kalimat al-falah. Oleh karenanya jika seorang ingin termasuk dari jajaran orang-orang yang al-muflihin, yang bahagia, yang mendapat kemenangan, mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat, hendaknya dia mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sertakan dengan mencontohi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Falladzina amanu bihi wa azaruhu wa nasaruhu wa tabaun nurul ladzi unzila ma'ahu ulaika humul muflihun." Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti cahaya yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, orang-orang yang muflihin. Bihadza ma'asyar al-kiram nakunna qad intahayna min al-muqaddimah li hadhihi al-muhadarah linadkhul al-an fi al-maqsud wa huwa sifatun nabiy al-karim alayhi as-salatu was-salam wa akhlaquhu al-qawimah. Dengan demikian para hadirin, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah selesai dari mukaddimah ya. Kita telah selesai dari mukaddimah dan sekarang kita baru masuk dari inti muhadharah kita, yaitu tentang mempelajari akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa la'allakum ya ma'asyarul kiram qad adraktum min khilal hadhihi al-muqaddimah an sifat an-nabi alaihi as-salatu was-salam wa akhlaquhu الكريمة صلوات الله وسلامه عليه لا يكفيها مثل هذه الساعة بين المغرب والعشاء، بل هي أمر يقضى فيه العمر ويستمر مع المرء في حياته بشكل مستمر، يستفيد مما كتبه أهل العلم وبينوه في مصنفاتهم وكتبهم، وهي كثيرة جدا. وأرشح في هذا الباب ثلاثة كتب: الأول الشمائل النبوية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى، والثاني الفصول في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، و الثالث الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله تعالى. وهناك رسالة صغيرة الحجم عظيمة الفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية جاءت ضمنا في كتابه الكبير الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، عقد فصلا في صفات النبي عليه الصلاة والسلام وأخلاقه وشمائله، جمع فيها جمعا نافعا ومفيدا للغاية، وهذه الرسالة قيد التهيئة والإعداد، ولعلها إن شاء الله تطبع هنا في هذه المنطقة يتولاها أهل الفضل والخير وتوزع بين الناس، وأيضا تقرأ في المساجد والمدارس وتتداول بين طلاب العلم، ويكون هذا اللقاء نواة إن شاء الله لمجالس عديدة تعقد فيما بعد من قبل الأفاضل في المنطقة من الدعاة والمشايخ الكرام والأساتذة في المدارس، يتضافر الجميع على العناية بالناشئة تعليما لهم وتأديبا وتربية على سيرة النبي الكريم وهديه القويم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وأسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ولعل من الحاضرين من يسجلها ملاحظة على هذه المحاضرة أن مقدمتها أطول منها، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengetahui mukaddimah ya yang panjang ini ya, kita mengetahui bahwasanya ya, kita mengerti bahwasanya untuk belajar akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya tidak cukup kalau cuma dari maghrib sampai isya. Mukaddimahnya saja sangat apa? Panjang. Bahkan belajar sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah harus terus-menerus. Seumur hidup kita harus mempelajari sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seumur hidup kita harus mempelajari sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada beberapa buku, beliau menyebutkan tiga buku yang beliau ya apa namanya usulkan untuk dipelajari agar kita mengenal lebih dekat tentang sejarah Nabi, akhlak Nabi, perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah karangan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala. Kitab yang kedua adalah Al-Fusul fi Siratir Rasul karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kemudian kitab yang ketiga, kitab Al-Adabul Mufrad karangan Al-Imam Al-Bukhari. Dan ada yang keempat ya, ada risalah yang tidak besar, risalah yang kecil ya. Tapi faedahnya luar biasa tentang sirah Nabi dan akhlak Nabi serta perangai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Risalah tersebut adalah karangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Dan risalah tersebut termaktub dalam buku Ibn Taymiyyah yang berjudul Al-Jawabus Sahih Liman Baddala Dinal Masih. Jawaban yang benar terhadap orang yang merubah ajaran Nabi Isa AS. Itu bantahan terhadap orang-orang Nasrani. Dalam buku tersebut ada satu fasal yang ditulis oleh Ibn Taymiyyah rahimahullah tentang akhlak Nabi SAW dan sifat-sifatnya. Dan itu buku yang sangat bermanfaat. Ibn Taymiyyah mengumpulkan hadis-hadis Nabi SAW tentang perangai Nabi dan juga sifat-sifat Nabi dengan ya, mantap tatkala beliau mengumpulkan hadis-hadis tersebut yang beliau pilih. Dan mudah-mudahan ya, mudah-mudahan buku tersebut bisa dicetak, mungkin diterjemahkan dan dibagi-bagikan. Mungkin ada ahlul khair, donatur yang mau membiayai sehingga dibagi-bagikan di Lombok ya. Kemudian mungkin bisa dijadikan bahan untuk daurah atau pengajian-pengajian oleh para asatidzah al-fudhala ya, sehingga ini merupakan cikal bakal untuk mempelajari sirah-sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Dan kita tahu ini pengajian mukadimahnya sangat apa? Sangat panjang ya. Enggak tahu intinya belum masuk ya, tapi sepertinya Syekh sudah selesai ya. Baik. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan faedah dan manfaat dari majelis kita ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan tidak menyerahkan diri kita kepada urusan kita kepada diri kita sendiri meskipun hanya sekejap mata. Demikian wallahu taala alam bisawab. Syekh bilang ya, mohon maaf ya. Muhadharahnya yang tadi yaitu. Tadi mukadimahnya sudah 10 mukadimah. Muhadharahnya yang tadi bahwasanya berusaha untuk baca sirah Nabi seumur hidup. Itu muhadharahnya. Jadi sudah selesai. Tadi saya tanya Syekh, muhadharahnya mana? Ya tadi muhadharahnya katanya. Ya, sudah selesai ya. Pertanyaan pertama, apabila saya mencukupkan diri untuk membaca sirah Nabi dengan baca kitab Rahiqul Makhtum karya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, saya ulang dengan terus menerus, apakah sudah cukup bagi saya untuk membaca sirah Nabi? Kitab Rahiqul Makhtum من في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام من الكتب المفيدة جدا في سيرة النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. لكن قول السائل أن يكتفي بهذا الكتاب لا أنصحه بذلك، بل يقرأه مرة أخرى وثانية، لكن يقرأ أيضا، لأنه إذا قرأ لأهل العلم المحققين وإذا قرأ في السيرة لأهل العلم المحققين ونوع القراءة في كتبهم، في كل كتاب يجد من الفوائد، ولا سيما استخلاص الدروس والعبر ما لا يجده في الكتاب الآخر. فكتاب الرحيق المختوم كتاب نافع جدا في بابه، لكن لا يقتصر عليه، بل أيضا يقرأ فيما كتبه أهل العلم، سواء منهم المتقدمين مثل الكتب المتقدمة التي أشرت إليها، أو من جاءوا بعدهم من أهل العلم والفضل. Beliau menjelaskan bahwasanya kitab Rahiqul Makhtum karangannya Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri adalah kitab yang sangat bermanfaat dalam menjelaskan tentang sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi perkataan penanya yang mengatakan saya cukupkan diri saya dengan membaca kitab Rahiqul Makhtum, maka saya tidak setuju dan tidak menasihatkan hal tersebut. Ya, akan tapi hendaknya dia baca Rahiqul Makhtum sekali, dia baca lagi dua kali, mungkin tiga kali. Setelah itu dia baca lagi buku-buku sirah yang lain yang ditulis para ahli tahqiq, para peneliti dari kalangan para ulama. Kenapa? Setiap dia membaca buku sirah yang ditulis oleh ulama yang lain, dia akan mendapati faedah-faedah, pelajaran-pelajaran, ibrah-ibrah yang tidak dia dapatkan dalam buku yang lain. Masing-masing punya keistimewaan. Masing-masing penulis mengeluarkan faedah-faedah yang tidak ditulis oleh penulis yang lain. Di antaranya, buku-buku tadi yang telah diisyaratkan oleh Syekh, ada empat buku tadi telah kita jelaskan, ya. Seperti Adabul Mufrad, kemudian Fushul Sirati Rasul, yang tadi telah kita sebut bukunya Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya, itu kita baca juga, sehingga meskipun Rahiqul Makhtum adalah buku yang sangat bermanfaat, tapi seorang jangan hanya mencukupkan dirinya dengan baca buku tersebut saja. Ini pertanyaan, bagaimana mengaplikasikan dalam kehidupan kalau kita mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri? Yas'al as-sa'il karim kayfa nutabbiq fi hayatina tatbiqan 'amaliyan nakunu fihi fi'lan muqaddimin لمحبة النبي عليه الصلاة والسلام على محبتنا لأنفسنا. والجواب أن هذا الأمر لا يأتي هكذا، بل لا بد فيه من مجاهدة للنفس. قد قال الله سبحانه وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ولا بد فيه من أمور معينة على هذا الأمر، ومن أعظم ما يعين على هذا الأمر القراءة للنصوص القرآنية التي تبين مكانة هذا النبي عليه الصلاة والسلام وأحقيته بالتقديم في المحبة على محبة النفس، لأنه أولى صلى الله عليه وسلم بنفسك منك. ولهذا يقال في هذا الباب الذي يعينك على تحقيق هذا المعنى هو العلم الشرعي بما أوجبه الله عليه، والعلم الشرعي بسيرة هذا الرسول عليه الصلاة والسلام وهديه القويم. ومع هذا التعلم والعناية بالقراءة لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تسأل الله دوما أن يعينك وأن يهديك وأن يوفقك وأن لا يكلك إلى نفسك. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. Beliau menjelaskan bahwasanya untuk bisa menerapkan kita lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada mencintai diri kita, ini tentunya tidak mudah. Tidak datang dengan tiba-tiba. Habis pengajian langsung kita bisa mencintai Nabi lebih daripada diri kita sendiri. Ini tidak bisa langsung datang demikian, tetapi harus dengan perjuangan. Harus dengan perjuangan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang berjuang untuk menempuh jalan kami, kami akan bukakan jalan-jalan kami baginya. Oleh karenanya, dia harus berusaha dan berjuang. Dan ada perkara-perkara yang bisa membantu dia untuk lebih mencintai Nabi daripada dirinya sendiri. Dan di antaranya perkara tersebut yang paling perlu adalah membaca nas-nas dalam Al-Quran ya, yang menunjukkan tentang keagungan Nabi SAW. Baca Al-Quran. Lihat bagaimana tentang keagungan Nabi SAW dalam Al-Quran tersebut. Bagaimana seorang harus lebih cinta kepada Nabi daripada dirinya sendiri. Dan bahwasanya Nabi yang lebih utama ya, bagi dirinya daripada dirinya sendiri. Nabi harus lebih dahulukan daripada dirinya sendiri. Ya. Dan di antara yang paling penting adalah menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu kita bisa menambah, menjadikan kita lebih cinta kepada Nabi daripada diri kita sendiri. Menuntut ilmu syar'i yang Allah wajibkan atas kita, kemudian juga mempelajari tentang sirah Nabi SAW, perhatian terhadap sirah Nabi SAW, dan yang terpenting adalah memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada diri kita dan tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Pertanyaannya, apakah orang yang bertemu dengan Nabi SAW dan melihat langsung Nabi SAW akan tapi tidak beriman kepada beliau kecuali setelah wafatnya beliau? Apakah orang ini termasuk sahabat? Al-ulama rahimahum Allah arrafu as-sahabi biman laqiya an-nabi alaihi salatu wassalam mu'minan bihi wa mata ala al-islam walau takhallala dhalika ridda ولو تخلل ذلك ردة فمن آمن به لقيه وآمن به ومات على الإسلام فهو من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. Yang namanya sahabat sebagaimana definisi yang disebutkan oleh para ulama yaitu seorang yang bertemu dengan Nabi dalam kondisi beriman kepada Nabi SAW. Jadi waktu ketemu Nabi, waktu melihat Nabi beriman, dan waktu meninggal juga beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Meskipun di tengah-tengah mungkin dia murtad. Mungkin dia murtad. Yang penting waktu pernah beriman kepada Nabi dan waktu meninggal dalam kondisi beriman, maka itu adalah apa? Sahabat, ya. Adapun kalau tatkala bertemu dengan Nabi tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau dia meninggal bukan dalam kondisi Islam, maka dia bukan sahabat. Pertanyaan berikutnya, apa bunyi selawat yang paling afdal yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? أفضل صيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي الصيغة التي علمها أصحابه كما جاء في الحديث قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فهذه الصيغة الثابتة وأيضا ما ثبت من الصيغ المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه أصحابه وأفضل ما يصلى به على النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ويجب أن يحذر في هذا الباب من الصلوات المخترعة وإن عظمها أصحابها وفخموا شأنها لا يغتر بها المسلم فإن فيها من الدخل والخلل الشيء الكثير مما يدركه أهل العلم فيحذر من الصلاة النورانية وغيرها من الصلوات المحدثة هذه كلها تترك فالصحابة رضي الله عنهم قالوا يا رسول الله عرفنا كيف نسلم عليك فعلمهم ما اخترعوا شيئا ولا أحدثوا وإنما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم وعلمهم فعملوا بما علمهم صلوات الله وسلامه وبركاته عليه ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا وأن يصلح لنا شأننا كله إنه سميع قريب مجيب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sirah atau bentuk lafal solawat yang terbaik adalah yang pernah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat. Para sahabat pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka berkata, "Ya Rasulullah, kami telah mengetahui bagaimana mengucapkan salam kepada Anda. Ajarkanlah kepada kami bagaimana bersolawat kepada Anda." Ini para sahabat, ingat, para sahabat mereka minta diajari tentang bagaimana bersolawat. Maka Rasulullah SAW menjelaskan salawat yang dikenal dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Ini adalah salawat yang terbaik. Ya, ini yang terbaik yang diajarkan langsung oleh Nabi kepada para sahabat, dan sahabat minta diajari. Demikian juga mungkin kalau ada lafal-lafal salawat yang lain, ya, yang diajarkan oleh para sahabat, maka bisa kita ikuti. Tetapi yang terbaik adalah yang diajarkan Nabi kepada para sahabat. Kemudian beliau mengingatkan, hati-hati dalam masalah ini, hati-hati dengan lafal-lafal salawat-salawat yang dibuat-buat. Meskipun pembuatnya mengagungkan salawat tersebut, yang bilang salawat ini hebat, salawat ini begini, jangan terpedaya, jangan terpedaya. Yang terbaik adalah salawat yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka jangan seorang terpedaya karena orang mengatakan demikian, ini salawat begini, jangan terpedaya. Karena setelah diteliti oleh para ulama, ternyata salawat-salawat buatan tersebut sering ada masalahnya. Sering ada permasalahan dalam maknanya, dalam lafalnya. Seperti salawat nuraniyah atau salawat yang lainnya, salawat nariyah atau yang lainnya, ya. Oleh karenanya perhatikan, para sahabat mereka canggih bahasa Arabnya, tapi mereka tidak bikin salawat sendiri. Mereka datang kepada Nabi, tanya bagaimana cara bersolawat. Lebih canggih sahabat atau orang-orang sekarang? Sahabat lebih hebat dalam bahasa Arab. Mereka datang kepada Nabi dan bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana cara kami bersolawat?" Mereka minta diajari, Nabi ajarkan, kemudian mereka pegang teguh cara bersolawat tersebut. Maka ini adalah solawat yang terbaik. Demikianlah para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kajian kita pada kesempatan malam hari ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bisa mengambil manfaat dari ilmu yang kita pelajari, dan semoga Allah menambahkan ilmu kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki segala urusan kita dan tidak menyerahkan urusan kita kepada diri kita sendiri. Demikianlah para hadirin kajian kita, kita tutup dengan fathul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.